اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita dilarang keras untuk mengkafirkan orang mukmin. Apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin tersebut, selama ya perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, dilakukan dengan sengaja dan dia mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut menjerumuskannya kepada kekafiran, ini apa? Dan dia mengetahui bahwasanya perbuatannya menjuruskan dia kepada kekafiran. Dia lakukan itu, dia tahu dengan sengaja. Ya. Ya, artinya dia mengingkari rukun Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam, mengingkari salah satu dari rukun-rukun iman, atau mengingkari sesuatu yang memang jelas-jelas bagian dari agama yang disepakati oleh seluruhnya dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa itu bagian dari agama, dia ingkari secara sengaja, secara sadar, dan dia tahu perbuatan yang menjuruskan dia, menjerumuskan dia kepada kekafiran. Kalau memang dia lakukan ini semua, maka dia keluar dari lingkaran orang Islam. Sebab terkadang seseorang mengingkari salah satu dari rukun Islam misalnya, karena dia tidak tahu hukumnya, tidak sadar, tidak paham, tidak belajar. Maka hal ini gak bisa kita putuskan dia kafir. Enggak, dia gak tahu. Atau dia gak sadar, lagi ngigo. Gak bisa. Nah, atau dia dipaksa untuk menyatakan ucapan yang mengingkari. Gak bisa. Dia dipaksa, bukan kemauan dia. Nah, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan yang memang jelas-jelas nyata menjurus kepada kekafiran, seperti sujud kepada selain Allah. Ya. Naam. Sujud kepada selain Allah dan lain sebagainya, atau melecehkan. Ya. Melecehkan simbol agama. Boleh dianggap sebagai orang yang kafir dan murtad. Saya kira itu jelas. Naam. Tapi lain dari itu enggak boleh. Oleh karena itu, gak bisa main kita mengkafirkan sembarang orang karena perbuatannya. Kalau memang dia berbuat sesuatu, sebelum kita kafirkan harus kita tanya. Ya, ini setiap individu seperti itu. Bagaimana kelompok orang? Gak bisa kita main mengkafirkan suatu kelompok tertentu. Enggak. Kita hanya diizinkan menyatakan bahwasanya yang mengingkari Quran, mengatakan Quran kurang dengan sengaja dan tahu bahwasanya itu dilarang dan menjerumuskan kepada kekafiran dalam keadaan sadar, maka yang pelaku yang semacam ini hukumnya kafir. Tapi kita enggak boleh ya mengkafirkan secara umum kelompok ini, aliran ini kafir. Ntar dulu, terkadang suatu aliran di dalamnya berbeda-beda dari segi kepercayaan. Berapa banyak satu aliran tertentu, di dalamnya itu banyak cabang-cabangnya. Ada yang menganut aliran yang ini, aliran yang gak bisa kita main ya mengkafirkan suatu aliran secara umum. Gak sembarangan. Kita hanya diizinkan untuk mengkafirkan suatu perbuatan secara jelas, pelakunya kafir dengan catatan-catatan yang tadi saya katakan. Lain dari itu, mengkafirkan seseorang tertentu, hadza dilarang keras dalam agama. Dalam hadis Rasulullah SAW bilang, man kafara mu'minan faqad kafar. Yang mengkafirkan orang mukmin, dia yang kafir. Terus juga saya katakan, sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya man mata bahwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarak. Sahabat nanya, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah? Gal wa in zana wa in sarak. Dia nanya lagi, wa in zana wa in sarak? Wa in zana wa in sarak, kata Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama dia meninggal dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia meninggal dengan membawa Islam dan masuk ke dalam surganya Allah. Artinya, patokan utama kita, pedoman utama kita, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama seseorang punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apapun yang dia perbuat, enggak boleh kita kafirkan. Kita wajib meluruskan kesalahan dia. Kita wajib memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan dia selama dia memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak boleh kita bilang, "Wah, ini cuman di depan kita aja, di belakang dia lain." Oh, dia melakukan ini, melakukan itu. Itu udah tanya belum? Dia melakukannya atas dasar apa? Enggak boleh main kita kafirkan. Kalau memang dia salah melakukan suatu perbuatan, luruskan, bukan dikafirkan. Hadza ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi enggak pernah ngafirin orang, ada yang ngislamin orang. Yang udah masuk, jangan sampai dikeluarin. Dia menyimpang, dilurusin, diperbaikin. Bukan dikafirin. Keluar lo dari gue. Itu bukan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti saya katakan, yang amat disayangkan, dulu nih penyakit mengkafirkan orang hanya dilakukan oleh para mubtadi'ah, orang-orang yang bid'ah, ahli bid'ah. Tapi sekarang ternyata tuh penyakit udah nular kepada kita. Beda cara, kafir. Wa Allah. Beda aturan, dibilangkah kafir. Enggak boleh kita ngafirin orang. Enggak ada kita ridho sama kekafiran, enggak ada. Enggak ada yang ridho sama kemaksiatan. Cuman cara memperbaikinya enggak sama. Ente punya cara sesuatu dengan cara entenya. Kita juga punya cara lain. Jangan gara-gara kita beda cara, wah, ente ridho sama kekafiran. Siapa bilang ridho sama kekafiran? Hadza tuduhan, hadza su'udzan, hadza haram hukumnya. Melemparkan sesuatu yang enggak kita lakukan. Fitnah. Enggak boleh. Enggak boleh kita ngafirin orang. Cuman itulah yang kita sedihkan. Ini penyakit sekarang udah mewabah kepada tubuh kita. Jangan kita kafirin orang. Enggak boleh. Kemudian juga harus kita ketahui bahwasanya agama Islam bukanlah agama yang memaksakan. Allah bilang dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam kepercayaan. Islam itu gona'ah. Merasa puas akan, ya, akal udah bisa terima dan dia puas, itu yang diminta oleh Islam. Anda mau tanya sama ente, ada satu orang gak percaya sama agidah-agidah Islam, tapi dia menyatakan dengan lisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tanya, ya, tapi di benaknya, di hatinya, dia gak percaya sama Islam, gak percaya sama Allah, gak percaya sama Rasulullah. Saya tanya, la ilaha illallah yang dia ucapkan bawa manfaat gak bakal dirinya? Bawa manfaat gak? Ini yang sering kita dengar namanya munafik. Munafik yang menunjukkan keislaman tapi menyimpan kekafiran di dalam jiwanya. Anda mau tanya sama ente, paksaan terhadap Islam kepada seseorang enggak lain hanyalah mencetak manusia-manusia munafik. Ente maksa orang dengan senjatanya ente di kepalanya dia, lo mau masuk Islam apa enggak? Kalau enggak, gue tembak. Ya udah deh, saya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi hatinya enggak percaya. yang ente cetak orang beriman apa orang munafik? Bawa manfaat gak pernyataan dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya? Dia gak beriman dalam hatinya. Karena itu gak mungkin la ikraha fiddin, gak mungkin aqidah tuh kepercayaan dipaksakan, gak mungkin. Gak bisa ente memaksain Islam kepada seseorang, bagaimana caranya? Seperti tadi saya bilang, ente todongkan sama dia senjata, pedang untuk percaya kepada Allah, tapi batinnya gak percaya. Walaupun dia nyatakan keislamannya, walaupun dia sejuta kali ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hatinya gak percaya. Ini apa namanya? Muslim, mukmin, Muslim di mata ente, tapi di mata Allah dia nifaq, dia kafir. Innal munafiqin fi dharkil aswad minan nar. Wah, banyak macam kayak begini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Dan keberadaan mereka di tengah-tengah umat Islam bukan bawa manfaat, tapi menjadi madharah bakal Islam itu sendiri. Kita nih ngajak orang ke dalam agama Islam, tugasnya kita buka akalnya orang. Jelaskan aqidah Islam dengan penjelasan yang bisa diterima dengan akal mereka. Dan memang Islam semuanya bisa diterima dengan akal. Bisa diterima. Nah, cuman masalahnya mayoritas orang gak mau berpikir, gak mau merenungkan tentang Islam. Tugas kita buka pemikiran mereka. Ayo renungkan, ini Islam begini, ini ajaran Allah begini, ini kepercayaan yang mesti kita anut begini. Kita jelaskan semaksimal yang bisa kita buat. Setelah itu tinggalkan mereka, jadikan mereka bebas untuk memilih. Ente gak bakal dituntut sama Allah, ini kafir apa muslim, enggak. Yang dituntut ente sama Allah, ente udah sampein belum kepada dia? Ente dituntut sama Allah, ente udah ngajak dia ke jalan Allah apa belum? Ente bakal dituntut sama Allah, tugasnya ente berdakwah, ente udah menyampaikan belum nih agama kepada dia? Itu yang dituntut sama Allah. Tapi Allah gak bakal nanya sama ente, ente udah kasih hidayat belum? Enggak. Hidayat bukan di tangan ente. Tugasnya ente cuma nyampe ini Islam begini dan begini. Terus itu tinggalkan dia. Biarkan dia bebas memilih. Ada Islam. Biarkan dia bebas memilih. Tugas kita gerakkan dia, bangkitkan dia, gerakkan akalnya, sentuh perasaannya untuk mengenal Islam. Setelah itu biarkan dia memilih sesuai dengan pilihan. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Mekah dan mensucikannya, menguasai kota Mekah, Fathu Mekah. Itu orang-orang kafir semuanya. Jadi kepung sama Nabi. Semuanya berkumpul di sekeliling Ka'bah. Nabi datang. Mereka semua udah ketakutan. Udah kalah dalam perang. Ini ribuan orang Mekah berkumpul di sekeliling Ka'bah. Nabi berdiri tengah-tengah mereka. Nabi bilang, "Ya ma'syar Quraisy, ma tadunnun anni fa'ilun bikum?" Orang-orang kafir Quraisy. Kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Selama ini Nabi Muhammad diperangin mereka. Selama Nabi di Mekah dicaci, dimaki, difitnah dan lain sebagainya. Ketika udah di Madinah Nabi Muhammad diperangin, pamannya dibunuh dan lain sebagainya. Sekarang Nabi berhasil berkuasa. Nabi berhasil berkuasa di atas mereka. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tanya, kira-kira ini saya udah berkuasa sekarang, apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Mereka bilang, khairan akan karim wa mna'akhin karim. Yang kami harapkan adalah kebaikan wahai saudara kami, wahai ponakan kami. Lihat, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Itu mayoritas orang kafir semuanya. Yang enggak beriman sama Allah, yang selama ini mencaci, menjanggu, membunuh para sahabat Rasulullah SAW, menganiaya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi lihat apa Nabi Muhammad bilang, "Ya ma'syar Quraisy, idhabu fa antum tulaza." Orang-orang Quraisy, udah kalian bebas. Bebas, bebas. Kok Nabi enggak paksain kepada mereka supaya lomba dia masuk Islam kalau gua sembelih? Kenapa Nabi enggak paksain gitu? Sebab itu bukan Islam. Gak masuk akal. Bagaimana ente mau paksain suatu kepercayaan? Dia gak percaya dari awal. Ini suatu tanda Islam, bukan paksaan. Kalaupun mereka mengucapkan, apa yang akan terjadi? Nabi hanya menciptakan orang-orang munafik yang bakal menjadi bumerang. Sebab Islam gak bisa dipaksain. Aqidah, kepercayaan gak bisa dipaksain. Ini perilaku kita sama orang kafir. Tugasnya kita buka akal mereka, sentuh perasaan mereka. Selebihnya kita lakukan itu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Setelah itu biarkan mereka memilih sesuka mereka. Ente gak bakal dituntut sama Allah dia Islam atau enggak. Ente bakal dituntut sama Allah, ente udah berusaha belum untuk mengajak mereka. Itu aja. Hidayat bukan ente, hidayat di tangannya Allah. Ini Islam, ya, gak memaksakan. Dan gak bisa, gak mungkin dimaksakan. La ikraha fid din. Makanya ente bakal dapetin, syuf, ada bukti juga yang tadi ane ceritain. Ente lihat, ini sebagai bukti yang nyata bahwasanya kursi kepemimpinan tidak menjamin Islamnya seseorang. Kursi kepemimpinan yang dijabat oleh seseorang tidak menjamin Islam dengannya akan tersebar. Nabi saat Fathu Mekah, dia berhasil berkuasa, penguasa tertinggi, bawahannya semuanya tuh ya yang jadi tawanan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Tapi lihat, apakah Nabi membuat undang-undang untuk mereka? Memberikan paksaan agar mereka masuk Islam? Mengatur mereka dengan undang-undang yang tegas? Kagak, Nabi biasa. Idhabu fa antum tulaga. Makanya setiap orang, kita punya panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya panutan Rasulullah. Ente boleh punya niat. Ente boleh punya niat yang bagus. Mudah-mudahan Allah kasih ganjaran atas niat bagusnya ente. Apa? Saya mau jadi pejabat, saya mau duduk di DPR, terus saya mau menyebarkan Islam. Silakan Allah kasih ganjaran yang bagus atas niatnya ente. Tapi ente biar tahu, caranya Nabi menyebarkan Islam bukan dengan kekuasaan, tapi ketulusan dari dalam hati. Islam tersebarnya dengan ketulusan dari dalam hati, dengan kejujuran dari dalam hati, akal yang terbuka, hati dan perasaan yang tersentuh. Lihat akhlak Rasulullah, inilah yang menyentuh perasaan dan hati umat. Ini yang harus kita tahu dari Islam. Nah, ini dibahas tentang masalah hukum mengkafirkan orang lain dan bagaimana perilaku kita di dalam berdakwah ketika mengajak orang lain kepada Islam. Ini tentang bagaimana cara kita mengajak orang kepada keislaman dari kekafiran. Gak boleh kita paksain. Nah, bagaimana halnya dengan yang orang udah Islam? Sama yang kafir ini sifat kita begini, gak boleh maksain. Bagaimana sama orang yang udah Islam? Kemungkaran yang kita lihat, bukan kita cari-cari ya. Gak boleh kita nyari kemungkaran yang kebetulan ada di depan mata kita kelihatan. Apa yang harus kita lakukan? Bukan dibantai, kata Rasulullah. Rasul gak bilang bantai, tapi Rasul bilang taghyir. Al-izalah, ente cabut dari ente cabut, pangkas. Tapi Nabi gak bilang izalah. Tapi Nabi bilang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Robah. Robah dari mana? Dari kemungkaran sampai menjadi taatan. Terus itu hadis, ente lihat gak di dalam itu hadis ada unsur paksa? Gak ada. Gak ada unsur paksaan dalam itu hadis. Tapi yang ada di dalam itu hadis, ente dituntut untuk merubahnya dengan tangan ente, dengan kemampuan ente, dengan segala yang ente miliki, dari kemungkaran menjadi ketaatan. Bukan untuk menghilangkannya, tapi merubahnya dari kemungkaran menjadi ketaatan. Itu tugasnya kita. Orang gak sembahyang, ya, bacok, Kagak. Tapi ente dituntut bagaimana berusaha. Tuh orang yang anti sama sembahyang, kagak mau sembahyang. Bagaimana caranya? Apa yang bisa ente lakukan dengan tangan ente, dengan segenap apa yang ente miliki untuk merubah dia yang tadinya enggak demen sembahyang jadi mau sembahyang. Hal maksud dari hadis. Itu maksud daripada itu hadis man ra'a minkum mungkar. Ente robah, berusaha semaksimal mungkin robah ini kemungkaran, enggak demen enggak mau sembahyang, berubah jadi demen sembahyang. Kira-kira untuk merubah orang yang enggak demen sembahyang jadi bisa sembahyang dengan kekerasan. Hadis kagak mengandung arti kekerasan di sini. Tapi hadis menuntut kita untuk berbuat semaksimal mungkin merubah kemungkaran menjadi kebaikan. Kita diwajibkan oleh Allah ketika melihat satu orang bikin kemungkaran adalah memberitahukan kepada dia bahwa itu mungkar. Sebab terkadang dia enggak tahu kalau itu mungkar. Berapa banyak orang yang bikin maksiat enggak sadar kalau itu dilarang oleh Allah. Iya kan? Gak usah jauh-jauh, berapa banyak perempuan-perempuan yang mereka gak pakai jilbab di jalanan. Tanya, kenapa gak pakai jilbab? Gak tahu hukumnya. Iya kan? Banyak yang macam begini. Pertama yang mesti kita lakukan ketika kita melihat kemungkaran dilakukan oleh seseorang adalah ngasih tahu dia dengan kelembutan bahwa yang dia lakukan adalah kemungkaran. Ini salah, ini benar. Tugas kita pertama-tama ngasih tahu dia bahwa yang dilakukan adalah kemaksiatan. Jadi dia tahu. Agar ditinggalkan. Dan ini enggak menuntut kita untuk melakukan kekerasan, iya kan? Baik. Setelah itu tugas kita ya udah kasih tahu buka akal bahwasanya ini kemaksiatan, ini kemungkaran. Gerakin perasaan. Apa? Kasih peringatan yang menyentuh perasaan, ada namanya mau'izah. Jangan bikin gitu. Neraka tuh menakutkan, siksa pedih. Itu tugasnya. Gak bisa juga takhwif, ancam dia, lu jangan bikin begini. Berat kemungkaran, ini kemungkaran. Dampaknya bakal yang lain juga, kena imbas. Kasih peringatan tegas. Ya, gak kena juga, tuh alat kemaksiatannya rampas, hancurin. Tapi yang boleh bikin begitu, cuman dua golongan orang. Kemarin kita udah bahas. Gak semua orang. Hanya dua golongan orang. Yang pertama, penguasa. Yang punya kewenangan. Ente bikin begitu ngerampas main lempar, main pecahin, ya. Ente jadi bikin fitnah antara kelompok ini sama kelompok itu. Betul enggak? Ribut. Tapi lihat kalau penguasa yang melakukan itu, dianya yang pada kabur. Ada hikmah syariat seperti itu. Yang berhak melakukan ketegasan adalah penguasa yang berwenang. Sebab ketika penguasa yang berwenang melakukan hal semacam itu ketegasan, rakyat gak berani melakukan apapun. Iya kan? Gak bakal timbul fitnah. Gak bakal timbul kerusuhan. Berbeda kalau yang melakukan kekerasan ini individual atau kelompok orang yang tidak direstui oleh pemerintah, maka akan melahirkan perpecahan. Hadza Imamul Haddad dalam kitab Risalatul Muawana menyebutkan, di dalam Nafa'ih Diniyah beliau menyebutkan dan para ulama juga menyatakan demikian. Baik. Itu yang pertama, yang punya hak untuk mengingkari kemungkaran dengan ketegasan adalah pemerintah. Dan yang kedua, yang punya hak adalah orang yang siap tanggung resiko terhadap dirinya pribadi, bukan terhadap Islam. Terhadap dirinya pribadi. Ente percayain botolnya. Ya, kalau ente boleh. Tapi dengan catatan ente siap nanggung resikonya. Ente bakal disakitin sama dia atau diganggu. Wah, saya siap mati, tapi masih ada catatan untuk orang semacam ini. Apa tahu? Catatan yang kedua dengan syarat bahwasanya ketika dia mengingkari kemungkaran tidak melahirkan suatu kemungkaran yang lebih berat dari kemungkaran yang dia ingkari. Kalau memang akan melahirkan suatu kemungkaran yang lebih berat dari kemungkaran yang dia ingkari, maka saat itu dia mengingkari kemungkaran dengan ketegasan, hukumnya haram. Hadza mansus di dalam Al-Qur'an. Hadza dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkarannya orang-orang kafir, yaitu Nabi mengingkari ketika orang-orang kafir menyembah berhala, Nabi mencaci berhala mereka dengan tujuan mengingkari. Allah melarang. Ya Muhammad, jangan engkau caci maki Tuhan sembahan mereka. Kenapa? Sebab akan melahirkan suatu kemungkaran yang lebih besar. Apa? Kalau engkau mencaci maki Tuhan sembahan mereka, mereka akan mencaci Allah. Lebih berat lagi. Karena itu, cari metode lain. Hada masyru' di dalam Al-Qur'an. Hada mansus di dalam Al-Qur'an, enggak sembarangan kita main. Wah, siap tanggung resiko, siap mati. Boleh, bagus. Hada hatinya ente adalah hati yang kuat. Bagus. Tapi juga kita punya aturan main dalam agama. Enggak sembarangan. Ente siap mati, tapi apakah akan melahirkan suatu kemungkaran yang lebih besar atau dampak yang lebih berat